Rawene. China, China. kasih tepuk tangannya. Yang sudah kasih tepuk tangan tak dungakno pacare nambah. Pacar Sito era iso ngingoni kok nambah.